Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-22. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, muallif mengatakan di dalam kitab beliau Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, Tauhidul Uluhiyah. Tauhid Al-Uluhiyah. Dua pertemuan sebelumnya kita bacakan perkataan beliau tentang Tauhid Ar-Rububiyah. Maka kali ini lanjutannya, Tauhid Al-Uluhiyah. Tamhid, prakata. Tauhidul Uluhiyah huwa ifradullahi ta'ala bil-ibadah. Tauhid uluhiyah itu, kata beliau, adalah mengesakan Allah di dalam ibadah. Itu sederhananya begitu. Kalau tauhid rububiyah, mengesakan Allah di dalam perbuatannya. Bahwa dia yang maha merajai, yang maha menguasai, dia yang maha mengatur. Tapi tauhidul uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala bil-ibadah. Ifradullahi ta'ala bil-ibadah. Mengesakan Allah di dalam ibadah. Ya. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Wa yusamma bi'tibari idhafatihi ilallahi ta'ala tauhidul uluhiyah. Tauhid ini dinamakan tauhidul uluhiyah kalau dilihat dari penyandarannya kepada Allah. Jadi kalau tauhid ini disandarkan kepada Allah, maka muncullah istilah tauhid al-uluhiyah dari kata ilah. Dan ilah adalah sesembahan. Ya, Allah dari kata ilah yang dihilangkan hamzahnya lalu diganti dengan alif lam lit-ta'rif. Allah ilah. Ya, itu kalau dinisbatkan kepada Allah. Dan kalau tauhid ini dilihat dari sisi penisbatannya kepada manusia, maka kita mengatakannya tauhid al-ibadah. Ya, tauhidul ibadah. Artinya mengesakan Allah di dalam ibadah. Tauhidul ilahiyah atau uluhiyah, mengesakan Allah di dalam haknya untuk diibadahi. Bagi Allah adalah hak, dan bagi kita tentunya kewajiban. Kita sebagai manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah, dituntut untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah. Nah, memurnikan ibadah biasa disebut tauhidul uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Wa tauhidul ubudiyah, dan kadang juga disebut tauhid al-ubudiyah, peribadatan. ya sama saja ya. Dan kadang disebut tauhidullah bi af'alil ibad. Ini nama yang keempat, mengesakan Allah di dalam perbuatan manusia, perbuatan ibad manusia. Kadang juga disebut tauhidul amal, tauhid yang kaitannya dengan amal. Kadang juga disebut tauhidul qasd, tauhid yang terkait dengan maksud. Artinya kita niatkan semua ibadah kita untuk Allah. Kadang juga disebut tauhidul iradah wat talab. Ya, tauhidul iradah, dia kaitannya dengan iradah dan talab. Apa-apa yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Salat, zakat, puasa, haji, dan semua ibadah. Berarti ada berapa istilah? Kadang disebut uluhiyah, kadang disebut ibadah, kadang disebut ubudiyah, kadang disebut tauhid af'al, tauhidullah bi af'alil ibad, kadang disebut tauhidul amal, kadang disebut tauhidul qasd, kadang juga disebut dengan tauhidul iradah wa talab. Ada tujuh. Ya banyak, ya istilahnya banyak. Lalu dikatakan di sini, wa hadha tauhid min ajlihi khalaqallahu al-jinna wal-insa. Jenis tauhid ini, yaitu tauhid al-uluhiyah, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Jadi adanya jin, adanya manusia, kenapa Allah menciptakannya? Untuk tujuan tauhid ini. Untuk tujuan tauhid ini, yaitu tauhidul ibadah. Oleh karenanya kata beliau, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ai liwahiduni, agar mereka mentauhidkanku. Ya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia dalam rangka tahqiq al-ubudiyah lillahi ta'ala, agar mereka merealisasikan ibadah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ajlihi arsalallahu ar-rusul wa anzalal kutub. Dan dikarenakan tauhid uluhiyah ini, Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Dalilnya firman Allah surat Al-Anbiya ayat 25, Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Rasulullah min rasulin, seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah." Ya. Jadi tidak ada seorang rasul pun yang Allah utus, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali diberikan wahyu kepadanya untuk kemudian disampaikan kepada umatnya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Anbiya ayat ke-25. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu beliau berkata, Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin berkata, rahimahullah, "Wa huwa awwalu da'watir rusul wa akhiruha." Dan tauhid uluhiyah atau tauhid al-ibadah adalah dakwah pertama para rasul dan dakwah terakhir para rasul. Jadi para rasul itu di awal dan di akhir, misi mereka adalah mengajarkan manusia dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masalah ibadah. Ya, mentauhidkan Allah di dalam masalah ibadah. Lalu dikatakan di sini, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat An-Nahl ayat 36, di mana Allah ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kata Allah, telah kami utus fi kulli ummatir rasula, pada setiap umat itu telah kami utus rasul. Untuk apa rasul itu diutus? An i'budullaha, agar mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan agar mereka memperingatkan manusia, ya, agar mereka menjauhi tagut, yaitu kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin an, setiap apa-apa yang disembah selain Allah dalam kondisi ridha, ya, baik sesuatu yang diikuti, yang ditaati, yang dicintai, melebihi ketaatan, kecintaan, ya, pengikutan kita kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau berkata, wa min ajlihi, dan dikarenakan tauhid al-uluhiyah, qamatil khusumah bainal anbiya'i wa umamihim. Dikarenakan tauhid ini, yaitu tauhidul uluhiyah, terjadilah khusumah, perselisihan, pertentangan antara para nabi dan umatnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dakwah Nabi Muhammad di kota Makkah atau selama beliau berdakwah, penolakan terbesar orang-orang jahiliyah adalah tauhid al-uluhiyah. Yaitu meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dan memurnikannya hanya untuk Allah. Itu penolakan mereka. Adapun sekedar meyakini Allah pencipta, Allah menurunkan hujan, Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menumbuhkan pepohonan, itu orang-orang jahiliyah yang kepada mereka diutus Nabi Muhammad saat itu percaya. Tapi mereka tidak mau mengatakan apa, la ilaha illallah, yang merupakan inti dari tauhid. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Rabb yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa baina atba'il anbiya min ahli tauhid, wa baina ahli syirik wa ahli bid'ah wal khurafat. Dan dikarenakan tauhid uluhiyah ini, terjadilah pertentangan antara pengikut para nabi, yaitu ahli tauhid, ya, dengan ahli syirik wa ahlul bid'ah wal khurafat, ya, dengan orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang tenggelam dalam kebid'ahan dan khurafat, ya. Wa min ajlihi jurridat suyuful jihad fi sabilillah. Bahkan untuk tujuan tauhid uluhiyah inilah, ya, disyariatkan jihad, berperang di jalan Allah. Agar hanya Allah yang disembah. Agar hanya Allah yang diibadahi. Kenapa ada jihad? Ya, ada, kenapa ada perjuangan dalam membela agama? Kenapa harus mengorbankan harta dan nyawa? Min ajli at-tauhid al-uluhiyah. Dalam rangka tegaknya tauhid ibadah. Wa huwa awwalud din wa akhiruhu. Bal huwa haqiqatu dinil Islam. Dan dia adalah bagian pertama dan dari agama, dan dia bagian akhir. Artinya agama itu adalah intinya tauhid. Wa huwa haqiqatu dinil Islam. Bahkan hakikat inti dari agama kita ini adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Lalu beliau, Profesor Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala berkata, wa huwa yatadammanu anwa'al anwa'at tauhid. Tauhidul uluhiyah ini terkandung di dalamnya tauhid yang lain. Tentunya kita sudah bahas di awal dulu ya, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ternyata di dalam tauhid al-uluhiyah terkandung jenis tauhid yang lain. Coba kita lihat. Fatauhidul uluhiyah mutadamminun li tauhidir rububiyah wa tauhidil asma'i was sifat. Tauhidul uluhiyah di dalamnya terkandung tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma was sifat. Fa inna man 'abada Allah ta'ala wahdah. Karena sesungguhnya orang yang hanya menyembah Allah wa amana bi annahul mustahiq wahdahu lil ibadah. Dan siapa yang beriman bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, dalla dzalik, hal itu menunjukkan ala annahu mu'minun birububiyyatihi wa bi asma'ihi wa bi sifatihi. Orang yang mentauhidkan Allah dan dia komitmen dengan tauhid, itu alamat yang paling jelas bahwa orang itu beriman kepada rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, rububiyah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu lam yaf'al dhalika illa li'annahu ya'taqidu bi anna Allah ta'ala wahdahu huwal mutafaddil 'alayhi wa 'ala jami'i ibadihi bil khalq war rizq wat tadbir wa ghairi dhalik. Ya. Karena ketika seseorang beribadah kepada Allah, ya, hal itu tidak terjadi kecuali karena dia yakin bahwa hanya Allah yang telah memberikan dia banyak karunia. Begitupun semua manusia, Allah yang memberikan mereka karunia. Ya, baik Allah yang menciptakan mereka, memberikan mereka rizki, mengatur, wa ghairi dzalik min khasa'is ar-rububiyah, dan hal-hal yang lain yang kaitannya dengan rububiyah yang sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya. Wa annahu ta'ala lahul asma'ul husna was sifatul ula. Dan Allah, ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka itu menunjukkan bahwa dia yakin Allah pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Allati tadullu ala annahu al-mustahiq lil ibadah, yang mana nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang sempurna, itu menunjukkan bahwa hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Jelas ma'asyiral muslimin, ini poin, ini masih tamhid ya, ini masih muqaddimah, prakata dari beliau. Wa min ahammiyati wa ma'a ahammiyati hadha at-tauhid faqad jahadahu aktsarul khalq. Tauhid uluhiyah ini sangat penting sekali. Tapi walaupun tauhid ini sangat penting, banyak orang yang mengingkarinya. Artinya mengingkarinya dalam bentuk mereka menyekutukan Allah. Tauhid uluhiyah adalah inti dari tauhid. Tapi lucunya, anehnya, malah kebanyakan atau banyak di antara manusia mengingkari tauhid ini. Fa'angkaru, maka mereka mengingkari ayyakunallah ta'ala huwal mustahik lil ibadah wahdahu la syarikalah. Mereka memungkiri bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Wa'abadu ghairahu ma'ah. Maka mereka pun selain menyembah Allah, menyembah yang lain. Ya. Menyembah yang lain. Qala 'allamatul Yaman al-Imam al-Mujtahid Muhammad ibnu Ismail as-San'ani. Ya, ini sering kita baca ya, nama-nama al-Imam Muhammad bin Ismail as-San'ani. Dan muallif selalu menyebut namanya secara lengkap. Berkata 'allamah al-Yaman al-Imam al-Mujtahid. Itu berulang-ulang. Ini ketiga kalinya kita membaca. Dan nanti ada lagi, akan disebut lagi. Ya, sepertinya Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani memiliki apa namanya kedudukan tertentu di hati Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz ya. Al-Jibrin rahimahullah. Berkata Allamah Al-Yaman Al-Imam Al-Mujtahid Muhammad Ibn Ismail As-San'ani. Apa kata Imam As-San'ani? I'lam, ketahuilah, anna Allah Ta'ala ba'athal anbiya'a alaihimus salatu wassalam, bahwa Allah mengutus para nabi ya, alaihimus salatu wassalam, min awwalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir. Yad'unal ibadah ila ifradillahi ta'ala bil ibadah, dalam rangka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. La, bukan ila isbati annahu khalaqahum, dan para nabi tidak diutus untuk mengajak mereka meyakini Allah itu pencipta mereka, karena itu sudah otomatis. Mereka sudah tahu. Tapi para nabi dan rasul diutus untuk mengajak manusia memurnikan ibadah. Bukan sekedar meyakini Allah itu pencipta. Idhum mukirruna bidzalik. Karena mereka mengakui hal itu. Kalau tauhid rububiyah, mereka ikut. Mereka mempercayai. Kama qarrarnahu wa qarrarnahu. Sebagaimana sudah kita tetapkan di pembahasan sebelumnya dan sebagaimana sudah kita ulang-ulang. Ya. Walidza qalu, oleh karenanya para umat nabi-nabi terdahulu berkata, ajitana lina'budallaha wahdah. Apakah kalian datang kepada kami untuk mengajak kami hanya menyembah Allah? Ya. Jadi mereka mempermasalahkan hal itu. Kenapa hanya Allah yang berhak untuk disembah? Ai linufriduhu bil ibadah, untuk mengesakannya dalam ibadah. Wa nakhussuhu biha min duni alihatina. Apakah kalian wahai para nabi, kata umat mereka, ingin mengajak kami beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan tuhan-tuhan kami? Fa'abadu ma'allahi ghairihi, maka mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Mereka menyembah Allah di waktu yang sama. Mereka mendatangi kuburan-kuburan yang dikeramatkan, pohon-pohon, batu-batu, benda-benda pusaka, hewan-hewan yang dianggap memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Wa asyraku ma'ahu siwahu, dan mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Wattakhadhu lahul andad, dan mereka membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau akan membagi pembahasan ini menjadi dua pembahasan. Ya. Al-mabhatsul awwal syahadatu la ilaha illallah. Ma'naha wa syurutuha wa arkanuha wa nawaqiduha. Jadi di dalam membahas tauhid al-uluhiyah, beliau bagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang la ilaha illallah. Apa sih makna la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Dan apa pembatal la ilaha illallah? Berarti ada empat pembahasan. Makna la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, dan nawaqiduha, pembatal la ilaha illallah. Itu akan dibahas. Adapun pembahasan kedua, nanti beliau akan membahas tentang al-ibadah. Apa itu ibadah? Karena inti dari la ilaha illallah adalah ibadah, maka beliau akan menjelaskan secara luas apa itu ibadah. Ta'rifuha, apa definisi ibadah? Anwa'uha, jenis-jenisnya. Syurutuha, syarat-syaratnya. Arkanuha, dan rukun-rukunnya. Ya. Kemudian di sini beliau memulai dengan pembahasan yang pertama, syahadatu la ilaha illallah. Di dalamnya ada dua pembahasan. Yang pertama, makna dan keutamaannya. Dikatakan oleh beliau, makna syahadat la ilaha illallah, itu kita sering ucapkan kan, la ilaha illallah ijmalan, secara umum artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Yang disembah banyak, tapi yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak punya hak untuk disembah. Ya. Dan definisi ini kata beliau bisa kita dapatkan dalam tafsir At-Tabari, begitu pun tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, ya. Kalau dalam Tabari dan Qurtubi itu ada di dalam tafsir ayat 163 dari Al-Baqarah. Jadi jangan dibilang ini definisi buat-buatan. Ini dinukil oleh para ulama seperti Imam At-Tabari Al-Qurtubi ketika mereka menafsirkan Al-Baqarah 163. Begitupun ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Kafirun. Ya, begitupun ada di dalam tafsir Al-Jalalain ketika menafsirkan ayat kursi. Ya. Begitupun ada dalam kitab Fathul Majid dan lain sebagainya, dinukil dari Al-Baqa'i Asy-Syafi'i dan lain sebagainya. Artinya ini bukan definisi yang beliau buat-buat. Tapi ini adalah yang dinukil turun-temurun oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian ada mengatakan la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Itu makna tauhid rububiyah. Dan bukan itu inti tauhid. Walaupun maknanya benar, tapi bukan itu inti dari la ilaha illallah. Sebagian mengatakan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Dan ini definisi yang tidak tepat, bahkan cenderung berbahaya. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Artinya semua yang disembah itu Allah. Ini kata Dr. Saleh Fauzan adalah definisi tauhid wihdatul wujud. Ya manunggaling kaula gusti. Itu tidak benar. Ya. Lalu apa definisi yang banyak disebut oleh para ulama? Disebut oleh At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, ya, As-Suyuti dan lain sebagainya. La ilaha illallah adalah la ma'buda ya bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak, ya, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ma'asyiral muslimin, poin yang kita baca di kesempatan kali ini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Qur'an akan menenteramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Mesin pembuat pil bulat herbal tipe MKS FMS 99 Maximum digunakan pada produksi usaha herbal, farmasi, apotik, laboratorium, dan lain-lain untuk membentuk produk pil bulat secara mudah, praktis, dan higienis. Dengan 3 fungsi mesin untuk membuat pil pada keperluan herbal dan farmasi, mencetak produk snack bentuk pil, dan untuk coating atau melapisi pil pada lapisan yang diinginkan dengan desain yang minimalis. Stainless steel material sangat kokoh dan higienis, mudah dirakit, efisien untuk menunjang proses produksi skala UKM. Diameter pil ukuran 6 mm, kapasitas produksi 7 hingga 15 kg per jam secara kontinu. Dapat memproses berbagai karakter bahan, mulai dari water fill, pasta fill, concentrate fill, dan water honey fill. Pengoperasian mesin low noise dan tidak berisik, konsumsi listrik lebih hemat, mudah digunakan hanya dengan sekali proses, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin penetas telur tipe AGR TT360 AgroWindow bisa digunakan untuk menetaskan aneka macam produk telur unggas pada kebutuhan usaha peternakan, penelitian laboratorium, atau untuk para penghobi bidang unggas. Hasil penetasan lebih maksimal dengan desain yang elegan dan minimalis, tidak makan tempat, kapasitas hingga 360 butir telur ayam, dengan fitur heater atau penghangat yang dapat disetel pada suhu 20 hingga 40 derajat Celcius, juga dengan fitur pemutar telur otomatis setiap 2 jam. Konsumsi listrik lebih hemat, mampu menghasilkan tingkat kesuksesan penetasan hingga 98%, sangat mudah dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa menggunakan dua layanan kami di 0812-1998-1555 untuk layanan telepon. Adapun layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita masih di dalam pembahasan kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasiah. Kita mulai dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sudah mendaftar haji, menunggu berangkat 2040. La haula wala quwata illa billah. Kita sekarang di 2021. Estimasinya 2040. Iya ya, 2040. Lama menunggu 20 tahun. Mau umroh terhambat karena corona. Amalan apa yang harus ana lakukan? Apakah sudah sampai niat ana? Mohon pencerahannya. Ya, kalau memang kita sudah berniat, lalu kita aplikasikan niat itu dalam bentuk menyetorkan dana haji, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Ya, siapa yang berniat berjihad di jalan Allah, maka dia tetap mendapatkan pahala jihad. Walaupun dia mati di atas pembaringan, dia mati di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Khalid Ibnul Walid adalah seorang mujahid. Tidak ada satu bagian di tubuh kecuali ada bekas pedang atau panah atau yang lain sebagainya. Tapi Allah takdirkan meninggal di atas kasur. Ya. Apakah beliau mendapatkan pahala jihad? Ya, dapat. Ya. Oleh karenanya ketika kita berniat berhaji, lalu kita sudah mendaftar dan kita mendapatkan kenyataan antriannya 20 tahun, ya sudah. Kita sudah berniat dan bukti keseriusannya kita sudah mendaftar. Lalu apa amalan yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna? Yaitu membiasakan salat isyraq. Ya, jadi kalau pagi hari setelah salat subuh berjamaah, jangan langsung pulang. Kalau ada pengajian, ya ikut dulu pengajian. Atau kalau tidak ada pengajian, ya kita duduk di musholla atau di masjid sampai terbit matahari, kemudian kita sholat 2 rakaat, kata Nabi, dengannya kita mendapatkan pahala apa haji dan umrah. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepalu Bumi Ustaz. Alhamdulillah. Ini Abu Nafan. Iya Pak Ustaz. Silahkan Abu Nafan. Mau tanya ini Pak Ustaz tentang penjelasan, mohon dijelaskan tentang batilnya apa? Tauhid Hakimiyah Pak Ustaz. Batilnya? Nah, batilnya tentang penjelasan tentang batilnya Tauhid Hakimiyah katanya Pak Ustaz. Batilnya ya. Tauhid Hakimiyah, baik. Insya Allah pertanyaannya sudah sampai. Yang satu, yang kedua Pak Ustaz, tadi mengenai masalah suara. Baik, silakan. Masalah haji Pak Ustaz, tadi kalau umpama kita kan tahu nih prosesnya lama tentunya. Kalau umpama kita boleh nggak ikhtiar, katakanlah kalau bahasa orang sekarang usak-usuk gitu Pak Ustaz, pakai ini, yang penting pengen kita lebih cepat gitu Pak Ustaz. Maksudnya, nah itu dibolehkan gimana Pak Ustaz? Maksudnya pakai biaya begitu Pak? Apa pakai biaya, apa pakai orang-orang dalam lah, seperti kayak gitu intinya. Baik. Kita pengen diberangkatkan lebih cepat gitu Pak Ustaz. Baik. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan Tauhid Al-Hakimiyah. Ya, Tauhid Al-Hakimiyah. Apakah ini Tauhid yang batil? Tentunya tidak ada Tauhid yang batil. Tauhid ya Tauhid, artinya mengesakan Allah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apakah Al-Hakimiyah dimasukkan ke dalam Ar-Rububiyah ataukah dimasukkan ke dalam Al-Uluhiyah? Itu perbedaannya. Tetapi bahwa hukum adalah milik Allah, betul. Itu tidak batil, itu kepastian. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyah. Dan Allah memerintahkanmu untuk hanya beribadah kepada Allah. Ya, ini bayangkan ya. Coba renungkan susunan kalimatnya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Itu sama dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Dari sisi makna tidak ada masalah. Ya. Hanya saja yang tadi kita katakan, para ulama beda pendapat. Apakah masalah hukum ini dimasukkan ke dalam pembahasan rububiyah atau dimasukkan ke dalam pembahasan uluhiyah? Sebagian mengatakan rububiyah. Berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah, ittakhazu ahbarahum waruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan pendeta dan ahli ibadah Tuhan selain Allah. Rabb selain Allah. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah mereka. Maka Nabi berkata, bukankah kalian mengikuti sesuatu yang mereka katakan halal, padahal haram? Bukankah kalian mengikuti sesuatu yang mereka katakan haram, padahal halal? Adi bin Hatim berkata, na'am. Maka Rasul berkata, itulah bentuk ibadah mereka kepada ibadah kalian kepada mereka. Jadi di dalam ayat itu kalimatnya adalah arbabam min dunillah. Mereka menjadikan pendeta dan ahli ibadah arbab, rob-rob lain selain Allah. Oleh karena sebagian ulama mendefinisikan Tauhid Hakimiyah sebagai bagian dari rububiyah. Ya. Misalnya Allah berfirman apa? Ala lahul khalqu wal amru. Allah lah yang mencipta dan memerintah. Masuk ke dalam pembahasan memerintah adalah hakimiyah. Ya, sebagian mengatakan itu uluhiyah. Ya, itu uluhiyah. Dalilnya mana tadi? Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Lalu disambung, Allah katakan amara alla ta'budu illa iyyah, dan Allah memerintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ya, jadi bukan batil makna ini, tetapi dia bagian dari salah satu tauhid itu. Baik ulama mengatakan dia bagian dari rububiyah atau sebagian mengatakan dia bagian dari al-uluhiyah. Walaupun hakimiyah ya atau tegaknya aturan berdasarkan syariat agama itu bukan dasar asasi yang menjadi pondasi paling dasar. Tapi pondasi paling dasar itu adalah ibadah. Mengajarkan manusia agar beribadah dengan benar dan menjauhi kesyirikan. Kalau pondasi itu sudah kita bangun dengan baik, maka buahnya adalah Allah berikan kemenangan, kekuatan, kekuasaan. Sebagaimana Allah sebutkan hal itu dalam surat An-Nur ayat 55 ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim ya wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadalahum wala yubaddilanna lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yushrikuna bi syai'a. Itu di surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, Allah berjanji kepada orang yang beriman, beramal soleh, akan kami jadikan mereka penguasa di muka bumi. Sebagaimana orang-orang sebelumnya kami jadikan penguasa, akan kami berikan mereka tamkin, kekuasaan, kemenangan, dan akan kami gantikan rasa takut dengan keamanan. Ya, kapan itu terjadi? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Saat mereka sudah beribadah kepada kami dengan benar dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun masalah haji, boleh enggak kita melakukan usaha-usaha agar kita lebih cepat berangkat? Ya, tergantung. Kalau usaha itu benar ya boleh. Kalau usahanya tidak benar tidak boleh. Kalau kita melakukan riswah, sogokan kepada petugas haji, nih Pak, buat Bapak 10 juta, tapi tolong dipercepat ya. Itu tidak boleh. Ya, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok di neraka tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud dengan usaha adalah menabung atau mendaftar haji plus di mana 2 tahun, 3 tahun sudah berangkat, ya itu boleh, bagus, tidak masalah. Tapi kalau bentuk usahanya adalah dengan melakukan hal yang dilarang, itu tidak diperbolehkan. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Ya, maafkan itu ini Pak Ustaz. Iya. Apakah boleh bertawasul melalui kemuliaan orang yang sudah meninggal? Iya. Baik, itu saja Pak. Nah, di samping itu ada pengajian yang membilangkan bahwa bertawasul dengan kemuliaan orang yang meninggal ini katanya dibolehkan. Baik, itu saja. Demikian saja. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, tawasul adalah bagian dari pembahasan akidah. Ya, tawassul. Tawassul itu sebenarnya salah satu metode ketika kita berdoa. Jadi dia dasarnya itu doa. Ya, lalu dalam berdoa ini kita bertawassul. Tawassul terbagi menjadi dua. Ada tawassul yang syar'i, artinya memang kita mendapatkan dalil-dalil syar'i baik Quran dan hadis yang menunjukkan hal itu disyariatkan. Contohnya adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah lah pemilik nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Jadi kita disuruh berdoa dengan nama Allah. Dan itu disebut dengan tawassul. Ya. Yang selanjutnya adalah bertawassul dengan amal soleh. Ya. Bertawassul dengan amal soleh. Tentunya tawassul dengan amal soleh, itu disebutkan baik dalam Quran ataupun hadis ya. Ya, tapi yang saya ingat sekarang adalah dalam Quran Allah berfirman ya, wabtagu ilaihimul wasilah. Ya, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah menuju Allah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, wasilah di situ adalah al-a'mal as-salihah. Bertawassul dengan amal-amal saleh. Adapun dalam hadis ya, hadis yang sangat masyhur, 3 orang yang terkurung di dalam gua, kemudian mereka berdoa dengan amal-amal mereka, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Ya. Adapun jenis tawassul yang ketiga yang kita dapatkan dari dalil Quran dan hadis adalah bertawassul dengan keimanan. Keimanan. Ya, iman, keyakinan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa mereka berkata, Rabbana innana sami'na innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami. Jadi memohon sesuatu dengan wasilah keimanan kita. Baik keimanan kepada Allah atau keimanan kecintaan kita kepada Rasul. Misalnya, ya Allah, aku cinta kepada Rasulmu. Ya, aku berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu. Maka berikan aku kemudahan dalam melaksanakan tugasku misalnya. Itu gak ada masalah. Dengan amal kita. Amal kita kaitan dengan hati kita terhadap Rasul dan usaha kita menjalankan sunnah Rasul. Itu tidak masalah. Begitupun di antara tawassul yang dibenarkan adalah tawassul dengan orang-orang saleh yang masih hidup. Sebagaimana dahulu para sahabat mendatangi baginda Rasul lalu minta didoakan. Ada yang minta didoakan agar ibunya dapat hidayah seperti Abu Hurairah. Ada yang minta didoakan agar sakitnya sembuh. Ya, dan lain sebagainya. Ada juga yang minta didoakan agar turun hujan. Sebagaimana hadis istisqa bahwa Nabi sedang di atas mimbar. Lalu ada orang yang berteriak, ya Rasulullah, ya, hujan lama tidak turun. Hewan-hewan mati, tumbuhan mati, kan begitu. Maka Nabi langsung berdoa. Ini bertawassul dengan orang yang hidup, yang soleh, yang masih hidup. Ya. Adapun kalau sudah meninggal tentunya tidak. Ya. Oleh karenanya dahulu Abu Bakar ketika Nabi meninggal, beliau tidak ada riwayat bahwa beliau bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal. Begitupun Umar. Bahkan di zaman Umar ada hadis yang sahih bahwa terjadi kekeringan yang luar biasa. Maka mereka bertawassul dengan Al-Abbas, paman Nabi, yang masih hidup. Sambil berkata, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepada Nabimu saat beliau hidup. Dan beliau sekarang sudah mati, kami sudah wafat, sallallahu alaihi wasallam, kami bertawassul dengan paman Nabimu, yaitu Al-Abbas. Dan tidak diceritakan bahwa Nabi Muhammad bertawassul dengan Nabi Ibrahim misalnya, atau dengan Nabi Nuh dan lain sebagainya. Atau tidak disebutkan bahwa Abu Bakar bertawassul dengan Nabi, atau dengan Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Itu pun Umar tidak pernah ada riwayat bahwa dia bertawassul dengan Abu Bakar. Atau Utsman tidak disebutkan bertawassul dengan Umar. Ali tidak disebutkan bertawassul dengan Utsman, Umar, dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Oleh karenanya kita bertawassul dengan apa-apa yang memang sudah digariskan, sudah diajarkan oleh syariat, baik yang ada dalam Quran, dalam As-Sunnah, dan juga tentunya yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika seorang meninggal belum bertobat dari kesyirikan, namun orang tersebut punya anak yang meninggal masih bayi, apakah anak tersebut dapat mengeluarkan orang tuanya dari neraka? Ya, kalau syiriknya syirik besar, syirik yang besar, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, apabila seseorang menyekutukan Allah dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ya. Dan di ayat yang lain Allah berkata, pada hari itu tidak bermanfaat syafaat. Ya, bagi siapa tidak bermanfaat? Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah apalagi syirik besar tidak akan dia mendapatkan ampunan, apalagi mendapatkan apa syafaat. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gini Ustaz, yeah. Kan ketika kita sujud kan kita ada doa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma firli taubatan nasuha wa bala maut, gitu kan Ustaz? Ketika akan tidur. Sujud. Doa sujud. Ya, dan doa sujud pun bukan di sujud akhir aja kan Ustaz ya? Iya. Di sujud. Nah, pertanyaannya Ustaz, bolehkah kita selipkan dengan bahasa Indonesia Ustaz? Berbahasa Indonesia ketika doa dalam ya. Sujud. doa di sujud itu Ustaz, setelah kita berdoa dengan bahasa Arab terus kita selipkan bahasa Indonesia, bolehkah Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ya, berdasarnya barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Antara yang melarang secara mutlak, kalau saya tidak salah Abu Hanifah rahimahullah, lalu melarang membolehkan dengan syarat, ya, itu Imam Malik kalau saya tidak salah, dan yang membolehkan seingat saya adalah Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak masalah kita berdoa meminta dengan bahasa apapun, ya, berdasarkan keumuman makna yang umum yang ditunjukkan oleh firman Allah, ud'uni astajib lakum, itu umum, mintalah kepadaku, aku kabulkan, ya. Begitupun berdasarkan makna umum yang ditunjukkan oleh sabda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, waktu di mana seorang hamba dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah dia berdoa. Itu umum, artinya tidak dibatasi oleh bahasa, tapi fa'akthiru ya minad du'a faqaminun ayustajabulah, perbanyaklah berdoa. Oleh karenanya Imam Syafi'i berpendapat tidak masalah kita berdoa dalam sujud bahkan dengan selain bahasa Arab. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat, apakah benar hadisnya apabila merukyah dengan bacaan-bacaan yang bukan dari Al-Quran tidak diterima ibadahnya selama 2 tahun? Saya tidak tahu ada hadis seperti itu. Ya, rukyah itu harus dari Quran dan hadis. Kalaupun tidak Quran dan hadis, dengan bahasa Indonesia harus dipahami maknanya. Harus dipahami maknanya. Dan tentunya tidak mengandung kesyirikan, ya, bertawasul dengan jin dan lain sebagainya. Ya Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk? Ya, sekarang. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan Ibu. Oh ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Semarang, Abu Wahyu. Silahkan Ibu. Ustaz mau nanya Ustaz. Ustaz, assalamualaikum. Salam warahmatullah. Silakan Ibu. Ustaz mau tanya, setelah sholat witir itu doanya apa Ustaz? Soalnya kalau ikut kita sholat tarawih di masjid itu setelah sholat witir kok enggak ada doa. Iya. Terus sholat witir kok enggak ada. Yang kedua Ustaz, mau nanya setelah sholat duha itu doanya apa Ustaz? Apa betul dengan innat duha? Innat duha aduha uka ya. Ya. Baha abaha uka. Baik. Ya. Itu saja Ibu. Iya, itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Apakah ada doa khusus yang diajarkan ya oleh Nabi ketika setelah salat witir? Ya Allah alam bisab, yang saya ingat ya ucapan Subhanal Malikul Kudus. Subhanal Malikul Kudus. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi, dibaca sebanyak 3 kali. Apakah ada doa-doa yang lain yang hendaknya kita baca? Silakan memperbanyak berdoa. Apalagi ketika kita selesai sholat malam di sepertiga malam yang terakhir, karena itu adalah waktu yang mustajab, ya. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari ya, yanzilu rabbukum ila samaid dunya fi thulutsil akhir minal lail. Rabb kalian turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, lalu berfirman, apakah ada yang meminta aku berikan, ada yang berdoa aku kabulkan, ada yang mohon ampun aku ampuni. Maka itu waktu yang mustajab untuk berdoa, silahkan perbanyak berdoa tanpa ada batasan. Ya, atau silahkan memperbanyak berzikir. Kalau kita kembalikan ke Al-Quran, zikir yang disebut setelah atau di malam hari itu istighfar. Berdasarkan firman Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, di waktu malam, sepertiga malam terakhir, hum yastaghfirun. Mereka memperbanyak beristighfar, memohon ampun. Maka ketika kita beres sholat, ya perbanyak istighfar, ya di malam hari khususnya ya, memperbanyak istighfar, baik istighfar yang biasa kita baca astagfirullah ataupun sayyidul istighfar, ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Adapun setelah sholat duha, apakah sahih hadis Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka? Allah alam bisaw, saya belum tahu riwayatnya ya. Tapi kita baca dalam kitab-kitab para ulama, kita tidak saya ya, bukan kita, saya tidak dapat apa namanya dalil terkait dengan hadis tersebut. Walaupun dari sisi makna yang saya tahu tidak masalah. Dari sisi makna tidak ada masalah ya. Tetapi apakah itu disunnahkan oleh Nabi? Itu yang saya tidak tahu, karena mengatakan bahwa itu sunnah Nabi, itu diajarkan oleh Nabi, tentunya tidak boleh sembarangan ya kita menisbatkan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Harus kita tanya lagi kepada para ulama kaitan dengan riwayat doa tersebut ya, karena ini masalahnya penisbatan kepada Nabi ya, walaupun dari sisi makna tidak masalah. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. PNS yang dibayar lagi dari sekolah sebagai wali kelas atau pembina eskul jam lebih dari bos sekolah atas kebijakan kepala sekolah, apakah itu sah? Kalau bisa tidak masalah ya. Artinya ada komite sekolah, lalu komite sekolah membicarakan program-program di luar jam sekolah, baik itu pelajaran tambahan, ekstra dan lain sebagainya, lalu diberikan tambahan gaji, diambil dari apa namanya kebijakan komite sekolah menggalang dana dan lain sebagainya, yang saya tahu tidak masalah. Karena itu di luar dari job atau kewajiban kerja sang guru tersebut. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Insyaallah kita ketemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.